Jare sumpah welas sampai mati, tapi nyatane yo mung ngapusi. Riko pedot yang cerita iki. Sopo nganu paran pia-pia lomong.